Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita memasuki hadis yang kedua dari kitab Badil Wahyi. Setelah menyebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, hadis yang sangat masyhur, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, Al-Imam Bukhari menyebutkan setelah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa Abdullah ibn Yusuf at-Tirmizi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Hisham bin Urwah an Abi wa Abu Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha indama Sa'id indak Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha masmu abiha, siapa nama ayahnya? Siapa yang jawab? Ihsan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar kunyah, siapa namanya? Ahsanta, Abdullah ibn Uthman. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah kayfa ya'tika al-wahy faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya فيبصم عني وقد وعيت عنه وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwasanya Al-Harith ibnu Hisham Al-Harith ibnu Hisham beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah di Fathu Makkah. Wa hasuna Islamu wa huwa min afadilus sahabah radhiyallahu taala anhum. Dan beliau ustushida fi Fathu Hisham, meninggal pada saat penaklukan negeri Syam. Dan Al-Harith bin Hisham ini adalah saudara kandungnya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Nah, sudah kita ketahui kalau Abu Jahal Amr bin Hisham dia termasuk gembongnya orang-orang Quraisy yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dia binasa pada saat perang Badar. Adapun saudaranya Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu Allah kehendaki untuknya kebaikan. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat Fathu Makkah beliau masuk Islam. Wadalika fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kata Ummu Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, Al-Hajj bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaifa yatikal wahyu?" Bagaimana keadaannya tatkala wahyu datang kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, "Ahyanan ya'tini mithla salsalati jaras wa huwa ashadduhu alayya." Terkadang wahyu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, salsalah jaras. Wa huwa ashadduhu alayya, dan ini merupakan yang paling berat bagiku. Turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara gemerincing lonceng. Fayabsimu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala. Ketika sudah selesai turunnya wahyu kepadaku, aku memahami dan menghafal apa yang diturunkan tersebut. Kemudian kata Nabi, dan terkadang turun wahyu kepadaku, yatamatsalu li al-malaku rajula. Malaikat yang turunkan kepadaku, yaitu malaikat Jibril, datang dalam bentuk seorang laki-laki. Fayukallimuni fa'ima yaqul. Maka dia menyampaikan wahyu kepadaku, kemudian aku memahami apa yang dikatakan olehnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana keadaan Islam tatkala turun wahyu kepada beliau. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun wahyu kepada beliau fil yaumi syadidil bard. Pada saat itu harinya sangat dingin sekali, musim dingin yang sangat. Fayabsimu anhu wa inna jabinahu yatafassadu 'araqa. Ketika turun wahyu kepada beliau, selesai turunnya wahyu, aku melihat di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafassadu 'araqa, bercucuran keringat. Menunjukkan sangat beratnya sekali wahyu yang diturunkan kepada beliau. Bahkan di hadis yang telah kita lalui, terkadang Nabi SAW sedang mengendarai ontanya, di atas ontanya. Ontanya langsung duduk, merasa berat, tidak mampu menahan beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Bahkan terkadang pada saat Nabi SAW sedang diturunkan wahyu kepada beliau dan kaki beliau nempel terbelah di atas kaki sebagian sahabatnya. Kemudian sahabat merasa bahwa kakinya hancur atau remuk ketika turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan beratnya, bagaimana beratnya turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu yang paling berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala turunnya wahyu kepada beliau dalam bentuk mithlal salsalatil jaras. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Ash-Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Kita masuki hadis yang kedua dari Kitabul Ilm, bab Fadli Ahli Al-Ilm. Dan di hadis yang kedua beliau menyebutkan hadis Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad Abdurrahman indak Ahmad ibn man Ahsanta, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dan masyhur nisbahnya kepada jadnya, kakeknya, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah ta'ala, dijuluki dengan Khalifatul Syu'bah. Beliau mulazabah dengan Syu'bah selama 20 tahun. Dan Syu'bah kita ketahui, beliau dijuluki dengan Amirul Mu'minin fil Hadis. Qala haddatsana Syu'bah Ubaidullah indak Syu'bah ibn man. Syu'bah ibn man? Ubaidurrahman? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu man? Abu Bustam. Ubaidullah sudah bisa tulis. Tulis ya. Syu'bah ibn man? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bustam. Ditulis. Qala haddatsana Umar ibn Sulaiman wa min waladi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau cucunya putra Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar ibn Sulaiman ibn Asim ibn Umar bin Khattab. Jadi Umar cucunya putra Umar, itu cucunya Asim ibn Umar. An Abdurrahman ibn Aban ibn Uthman an abihi Abu Aban ibn Uthman ibn Affan, Uthman Affan radhiyallahu ta'ala an. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Marwan nahwan min nahar. Nahwan min an-nahar. فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإن رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة ولاة الأمور ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تحيط من ورائهم وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غينه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح ورجاله ثقات وما الصلاة الوسطى فالصحيح أنها العصر. Dari Aban ibn Uthman bin Affan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, salah seorang sahabat yang mulia itu Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, wahuwa katibul wahyi li Rasulullah SAW. Beliau penulis atau salah satu dari penulis wahyu untuk Nabi SAW, dan juga beliau ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menyatukan mushaf di satu mushaf, dan beliau diperintahkan oleh Utsman radhiyallahu taala dengan beberapa rekannya untuk memperbanyak mushaf untuk disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan beliau seorang yang sangat jenius, beliau mempelajari bahasa orang-orang Yahud hanya dalam tempo belasan hari saja, 16 atau 17 hari beliau bisa menguasai bahasa orang-orang Yahud, bahasa Ibrani, dan menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Kata beliau, pada suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala keluar dari tempatnya Marwan, Marwan ibn al-Hakam, khalifah pada saat itu, nahwan minan nahar, dan kejadiannya di tengah hari. Di tengah hari Zaid bin Thabit keluar dari tempatnya Marwan. Maka kami bertanya, ma ba'atha ilai sa'ah illa li syai'in salawan. Dan Marwan ketika zaman Muawiyah, beliau pun pernah ditunjuk menjadi gubernur Madinah. Kata Aban Uthman bin Affan, tidaklah Marwan meminta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu datang di waktu seperti ini, melainkan dikarenakan dia ingin bertanya tentang sesuatu kepadanya. Ada sesuatu yang penting yang ia tanyakan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka faqumtu ilaihi fasa'atu. Ketika mendapatkan Zaid bin Thabit keluar di tempat Marwan, aku bangkit menjumpainya dan aku bertanya kepadanya, apakah benar Marwan mengundang engkau untuk menanyakan sesuatu? Faqala ajal. Maka Zaid bin Thabit mengatakan iya. sa'alan an asya'a sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada kami tentang perkara-perkara yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bedanya para umara pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kita lihat Marwan bin Hakam, beliau pada saat itu gubernur atau khalifah, dalam keadaan beliau sangat memiliki inah yang besar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja mengundang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dalam rangka bertanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia menghafalnya sampai dia menyampaikannya kepada yang lainnya. Semoga wajahnya bercahaya, wajahnya elok, yang seperti dalam ayat, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah penduduk surga pada hari kiamat nadhirah, sangat elok, sangat tampan, bercahaya. Dan disini juga Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa membabi khabar. Khabar dari Nabi SAW, maksudnya Allah akan menjadikan wajah ahlul hadis, orang-orang yang menghafal hadis Nabi SAW, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, dia doakan agar wajah mereka bercahaya. Kemudian kata Rasulullah, فَإِنَّهُ رُبَّ حَمِلِ فَقْهٍ لَيْسَ بِفَقِهٍ. Terkadang seseorang yang membawa ilmu, dia itu bukan orang yang faqih. Seorang yang menghafal ilmu, menghafal hadis, bukan menghafal ayat, ayat Al-Quran, dia bukan orang yang faqih. Dia menghafal hadis-hadis tersebut, tapi dia tidak mendalami makna hadis-hadis tadi. Akan tetapi ketika dia menghafal dengan baik dan menyampaikannya kepada yang lainnya, dia mendapat keutamaan yang besar. Didoakan oleh Rasulullah agar wajahnya bercahaya, atau dikhabarkan oleh Rasulullah bahwasanya Allah akan menjadikan cahaya pada wajahnya. Kenapa? Karena dia telah menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya terlebih lagi kalau dia seorang yang faqih, keutamanya lebih besar lagi. Sudah kita lihat hadisnya di hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, perumpamaan orang yang membawa ilmu dan dia memahaminya, bisa mengambil istinbat dari ilmu tersebut. Perumpamaan seperti ardun khusbah, seperti tanah yang sangat subur, ketika turun hujan dia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan pepohonan yang bermanfaat untuk manusia. Begitu pula orang yang menghafal ilmu, sekalipun dia tidak mengambil istinbat dari ilmu yang dia hafal tersebut, diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti tanah yang bisa menampung air tatkala turun hujan. Sekalipun tidak menumbuhkan pepohonan dan tanaman, tapi manusia bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Dan di sini didoakan oleh Nabi SAW dengan nadharah, didoakan agar wajahnya bercahaya. Kemudian kata Nabi SAW, dan terkadang pembawa ilmu, orang yang menghafal ilmu, ila man huwa afqahu min, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih darinya. Wadhalika fadhullah yu'ti ma yasha. Terkadang seorang murid itu lebih faqih, lebih paham daripada gurunya, daripada gurunya. Dan itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Salatsu khisalin." Tiga perkara yang jika ada pada seorang, la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim abada, maka hati seorang muslim tidak akan terkena penyakit ghil. Kalau ghil itu maknanya dengki. Dan juga bisa dibaca la yaghil, bisa la yaghil, bisa la yaghil. Kalau la yaghil tidak akan terkena penyakit dengki. Kalau la yaghil tidak akan terkena penyakit khianat dari gulul. Kalau dengki seperti walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang tersifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Muhajir dan Anshar adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu, dan ya Allah janganlah engkau jadikan di hati kami sifat ghil, sifat dengki terhadap orang-orang yang beriman. Dan bisa juga dibaca la yaghal dari khianah. Wa makan li nabin an yaghul ay an yaghal wa may yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyamah, bi mana khianah. Tidak akan terkena penyakit khianah atau dengki seseorang yang adanya tiga perkara. Yang pertama, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Itu seorang yang dia memiliki keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas termasuk salah sebab yang paling besar yang bisa menjaga seorang dari sifat khianah dan sifat dengki. Wa munasahatu ulatil amri. Dan yang kedua, menasihati ulatil amr, pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Dan munasaha an-nasiha atau saling menasihati ulatil umur ini merupakan perkara yang sangat mulia. Karena yang namanya nasiha adalah iradatu isail khair ilal ghair, menginginkan kebaikan untuk yang lainnya. Ketika seorang menasihati ulatul umurnya, pemimpin atau penguasa kaum muslimin, maknanya menginginkan kebaikan untuk mereka. Ini menunjukkan kepada perkara yang lebih baik yang tengah mereka lakukan, atau mengingatkan mereka dari perbuatan yang tidak baik dan agar ia tinggalkan dan hendaknya dia melakukan yang baik. Munasahatu ulatul umur. Dan yang ketiga, luzumul jamaah. Perkara yang ketiga yang bisa menyelamatkan seorang dari penyakit ghil dan penyakit ghal, hasad dan dengki atau khianah, adalah luzumul jamaah, berpegang dengan al-jamaah. Jamaatul sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Jamaah orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ala fahmi salafus saleh. Fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Karena doa mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan jamaatul muslimin, meliputi mereka dari belakang mereka. Mana jangan engkau luputkan kebaikan. Itu doa kaum mukminin, jamaatul muslimin untukmu. Maka peganglah alikan luzumul jamaah. Kemudian Nabi mengatakan, man kana himmatuhul akhirah, man kana hammuhul akhirah. Barang siapa yang dalam hidupnya tujuannya untuk meraih akhirat, meraih kebahagiaan si Allah Subhanahu wa taala, jama Allahu syamlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan satukan semua perkaranya. Allah akan mudahkan perkara-perkara dalam hidupnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaannya pada hatinya. Allah jadikan dia orang yang kaya hati. Dan itu merupakan kekayaan yang hakiki. Laisa ghina an kathratil arab, innama ghina ginafs. Wa tatu dunya wa hiya raghimah, dan datang kepada dunia dalam keadaan dunia itu hina di sisinya, karena dunia bukan merupakan tujuan hidupnya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang memiliki niat yang baik dalam hidupnya, memiliki himmah aliyah, tujuan yang agung dalam hidupnya, yaitu memiliki tujuan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan permudah segala perkara-perkara dalam hidupnya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mudah segala perkaranya. Dan juga Allah jadikan hatinya adalah hati yang kaya. Seorang kalau sudah memiliki kekayaan jiwa, maka dia tidak butuh lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Watat dunia wahai ragimah, sekalipun dia terkadang diuji dengan dunia, tapi dunia sisi hina di sisinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, maka niyatuh dunia, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, cita-cita hidupnya meraih kebahagiaan dunia, dunia jadi tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi dayata, maka Allah cerai beraikan perkaranya, Allah jadikan sulit segala perkara yang dia hadapi. Waja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan Allah jadikan kefakiran selalu berada di depan matanya, pikirannya dihantui dengan takut fakir, takut kurang atau hilang hartanya. Walam yatihim ad-dunya illa ma kutibalah. Dalam keadaan tidak akan datang kepada dunia kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Ini merupakan akibat dari perbuatan dosa, yaitu tatkala dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, akan menyebabkan bukannya dia meraih kebahagiaan, justru sebaliknya akan menyebabkan tercerai berainya perkaranya. Pikiran selalu dihantui dengan takut fakir, dan ini merupakan waswas syaitan. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan selalu memerintahkan kepada kalian dengan perbuatan keji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'idukum min asy-syaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum min kata minhu fadda. Allah menjadikan untuk kalian ampunan dan juga karunia-Nya. Kemudian kata Zaid bin Thabit, "Wasalni salatul wusta." Karena Marwan juga bertanya kepada kami tentang as-salatul wusta. Salat apa itu? Dan ini masa yang dipersisikan oleh para ulama. Salafan wa khalafa, qadiman wa haditha, wa hiya dhuhr. Kata Zaid bin Thabit, salat wusta dan salat dhuhr. Kemudian Syekh Mukbil, hadisnya hadis sahih dan rijalnya rijal semuanya thiqat. Kemudian beliau mentalik hadis terakhir dari Zaid bin Thabit bahwa salat wusta adalah salat duhur. Kata Syekh Mukbil, salat wusta yang sahih adalah salat asar. Pendapat yang rajih dari hadis-hadis yang datang dengan salat wusta adalah salat asar. Dan lamanat hafidhu ala salawati wa salat al-wusta. Jaga oleh kalian salat, salat yang lima waktu, wa salat al-wusta. Disebutkan secara khusus. Dan dipersihkan oleh para ulama, apa itu salat wusta yang disebutkan dalam ayat ini. Zaid bin Thabit berpendapat bahwasanya salat al-duhur, dan yang rajih pendapatnya adalah bahwasanya salat wusta salat al-asr. Ini hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala, dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan menghafal ilmu. Al-ilmu yuhfad. Al-Qur'anul Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi menyebutkan keutamaan orang yang menghafal hadis, Allah akan menjadikan di wajahnya cahaya. Dan juga ketaatan termasuk salat. Salat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim tentang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau wal kufar ruhamau bainahum. Kemudian Allah sebutkan tarahum fi wujuhi min athari sujud. Engkau lihat pada wajah mereka asar sujud, cahaya, dikarenakan asar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hadis ini keutamaan ikhlas dalam beramal, dan juga munasahat ulatil umur dan luzumul jamaah, berpegang teguh dengan jamaatul muslimin, apa-apa yang di atasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketiga tersebut bisa menjaga seorang dari penyakit ghal atau ghil, penyakit khianat dan penyakit dengki, yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.